نشكر الله عز وجل دائما وأبدا kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala دائما وأبدا terus tiada henti-hentinya tiada waktu berjalan dari waktu ke waktu, dari detik demi detik, melainkan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lain ta'udzu ni'matallah la tuhsuha." Kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, pada manusia, niscaya kalian tidak akan mampu. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik nikmat yang bersifat batin, nikmat yang bersifat fisik, kesehatan, ataupun nikmat agama. Maka di pagi hari yang cerah ini di masjid, yang mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya pada kita semua, untuk kemudian kita tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Nikmat iman, ini dipakai. Iya. Ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah Allah masih berikan taufiknya pada kita sehingga sampai detik ini kita masih menjadi orang beriman. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Badiru bil amal fitanan ka qita'il laili mudlim." Bersegeralah untuk kalian beramal, jangan menunda-nunda suatu amalan. Karena sungguhnya fitnah, entah fitnah itu syahwat ataupun fitnah syubhat, itu datangnya seperti potongan malam. Kita mengetahui bagaimana datangnya potongan malam di waktu sore hari sampai maghrib, tanpa terasa ternyata sinar surya ternyata telah hilang kegelapan. Nah, bukan menjadi sesuatu yang tiba-tiba siang benderang menjadi gelap, tapi sinar tersebut, cahaya tersebut berangsur-angsur tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk dalam waktu maghrib. Begitu pula dengan fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menghimbau umatnya untuk bersegera. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam lanjutkan, karena fitnah ini datangnya seperti itu dan tanpa rasa, tanpa kita sadari, ada ternyata bagaimana sabda beliau alaihi salatu wasallam, "Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran." Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi harinya seseorang masih dalam keadaan beriman, ternyata di sore harinya telah menjadi seorang yang kafir. Pun sebaliknya, di sore hari masih sebagai seorang mukmin, ternyata keesokan harinya di pagi harinya telah menjadi seorang yang kafir, menunjukkan bahwa iman kita bukan berada di tangan kita. Iman kita betul-betul murni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang memegangnya, yang membolak-balikkannya. Nah, maka salah satu sebab agar iman yang terjaga senantiasa kita bersyukur. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan ternyata kita mampu untuk bersyukur, maka perlu diketahui ini pun sebuah nikmat. Kita memperoleh nikmat dari Allah apa saja, kemudian kita mampu untuk bersyukur, kemampuan kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, ini pun sebuah nikmat. Yang di mana kita perlu bersyukur. Nah, ketika kita mampu untuk bersyukur dan bisa mengetahui bahwa ini ternyata sebuah nikmat juga, ini pun nikmat. Dan akhirnya kita terus untuk bersyukur. Maka kalau kondisi kita seperti ini, maka harapan kita adalah bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian terus bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut di atas kenikmatan. Maka di antara kenikmatan yang mulia, yang sedikit dari kalangan manusia Allah berikan taufik untuk mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat untuk kemudian kita mampu menghadiri majelis-majelis ilmu, nikmat untuk kita mampu bertolabul ilm. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu atau talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Ilmu atau talabul ilm, ilmu ini sebuah ibadah yang tidak ada sesuatu yang dapat menandinginya. Sebuah ibadah yang luar biasa, yang dengannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa dengan meminta tambahan nikmat yang satu ini. Tidak ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali yang satu ini. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepada aku ilmu. Tidak mengherankan kita bisa menyaksikan bagaimana para sahabat begitu bersemangatnya mereka untuk mencari ilmu. Begitu pula para ulama setelahnya, bahkan dari kalangan Nabi, mereka pun bersemangat. Kita mengetahui bagaimana kisah Musa alaihi salam berusaha untuk mendatangi Khadir dalam rangka mencari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kisah yang lumayan panjang, pernah suatu ketika Musa alaihi salam berjalan, kemudian ada seorang dari kalangan Bani Israel yang bertanya kepada Musa alaihi salam, "Hal ta'lamu ahadan a'lama minka?" Apakah engkau mengetahui Musa ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Maka Musa tentunya dengan sebatas ilmu yang dimiliki oleh beliau, karena memang beliau adalah Rasul di kalangan Bani Israel, tentunya beliau bukan karena kesombongannya, tapi sebatas ilmu yang beliau jawab, "Ya, ya Musa, ada orang yang lebih berilmu dariku?" "Tidak ada." Maka fa'auhallah ila Musa bala abduna Khadir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, menyampaikan, memberikan informasi bahwa ternyata di sana tidak ada. Nah, yang masih memiliki ilmu, memiliki tambahan ilmu yang kau tidak ketahui, yaitu hamba kami, yaitu Allah Khadir. Nah, maka dengan itu akhirnya Musa berusaha bertemu dengan Khadir yang kisahnya telah kita ketahui bersama dalam surat Al-Kahfi. Nah, perjalanan yang ditempuh oleh seorang Musa alaihi salam, dan siapa Musa? Musa ketika sudah menjadi seorang rasul, bukan hanya sekedar rasul biasa, termasuk kalangan dari ulul azmi minar rusul, termasuk rasul yang mulia. Ternyata ketika Musa mengetahui di situ ada seseorang yang di mana orang ini memiliki ilmu yang belum didapatkan, berusaha menempuh perjalanan yang tidak sedikit, memakan biaya, waktu, tenaga, untuk kemudian bisa bertemu dengan Khadir dalam kondisi Musa tidak mengetahui di mana Khadir, hanya minta kepada Allah untuk ditunjukkan tanda-tandanya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa talabul ilmi atau talabul ilmi ini, menuntut ilmu ini dipahami oleh orang-orang solehin di antaranya para nabi, ini perkara yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga Jabir ibnu Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia, yang di mana Jabir ibnu Abdullah ini pada hakikatnya beliau seorang ansori, seorang sahabat yang tinggal di Madinah, yang tentunya sekian tahun beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup, menerima, mendengar banyak dari Rasulullah alaihi salatu wasallam hadis. Peninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam, ternyata Jabir mengetahui ada sebuah hadis, sampai informasi tentang sebuah hadis yang beliau belum dengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ternyata sahabat yang dat atau yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tinggal di negeri yang jauh, di negeri Syam. Maka apa yang dilakukan Jabir? Satu hadis. Hanya sekedar satu. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah bergegas menyiapkan perbekalannya, menyiapkan persiapan unta dan yang lainnya. Nah, kita bisa bayangkan dalam rangka mencari sebuah hadis, menempuh perjalanan dari Madinah ke negeri Syam sekitar sebulan, luar biasa. Nah, dalam rangka satu ini ilmu ya ikhwan, ini berkaitan dengan bentuk ilmu. Tidak mengherankan Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa ilmu atau bentuk ilmu tidak ada yang bisa menandinginya. Sekian banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terangkat derajatnya, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, bukan karena kedudukan, tapi karena ilmu. Kita bisa mendengar dan melihat sejarah para ulama, banyak dari mereka yang dahulunya seorang Buddha terangkat derajatnya dengan sebab ilmu. Bahkan kita bisa mengetahui dalam Al-Quran bagaimana Adam alaihi salam, ya, misalnya kita sudah sering membacanya ini dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada para malaikat sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, nah, dari kalangan manusia. Nah, kemudian malaikat dengan sebatas ilmu yang mereka miliki itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka para malaikat ketika Allah menyampaikan kepada mereka bahwa aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi dan kalangan manusia, para malaikat bukan untuk melawan perintah Allah, Tetapi keterbatasan ilmu yang ada pada malaikat yang Allah belum sampaikan kepada mereka, menyampaikan, ya Rab, apakah engkau akan menjadikan di bumi seorang khalifah yang dimana salah satu ciri-ciri manusia itu yufsidu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Kata Allah SWT, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah katakan, Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikati fa qala anbi'uuni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamuna. Kemudian Allah mengajarkan Adam seluruh nama-nama. Tentunya jangan dibayangkan nama-nama yang kita, nama buah, nama pohon, atau nama yang tadi, nama-nama yang lebih dari itu, yang dimana para malaikat pun ternyata masih belum mengetahuinya. Ada ilmu yang luar biasa. Kisah yang agak panjang dalam satu, kurang lebih satu halaman, tentang malaikat dan Adam ini, yang kemudian akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam dalam rangka ihtiraman wa ikraman, bukan untuk ibadah, tetap ibadahnya kepada Allah, tapi sujud kepada Adam dalam rangka ikram, memuliakan, menghormati. Apa salah satu kelebihannya? Dengan Allah mengajarkan kepada Adam ilmu yang tidak dikuasai malaikat. Nah, dengan ilmu pula, bagaimana ternyata ada dari kalangan orang yang berilmu mampu mengalahkan kemampuannya jin, bahkan termasuk jin yang luar biasa. Bagaimana dalam kisahnya Nabi Sulaiman bersama punggawa-punggawanya, ketika Sulaiman mengatakan, ayyuhal malak mayyatini di arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Ketika Sulaiman mendengar ternyata di situ ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, ya, kemudian Sulaiman mengatakan kepada para pembesar kaumnya itu, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya. Nah, sebelum mereka, kaum tersebut tentunya datang kepada aku dalam keadaan mereka berislam. Kemudian datang salah seorang dari punggawa ketika itu, yaitu seorang ibrit jin. Qala ibrit nal jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqami, wa inni alayhi laqawiyyun amin. Kata ibrit dari kalangan jin ini, wahai Sulaiman, aku akan datang atau mendatangkan kepada engkau singgasana tersebut sebelum engkau bangun dari tidur, sebelum engkau bangun dari majlis. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku terhadap perkara ini betul-betul kuat dan aku terpercaya. Tetapi artinya itu tidak bukan sekedar sesumber, ya, bukan sekedar omong kosong, betul-betul memiliki kemampuan untuk mendatangkan singgasana dari jarak ribuan kilometer. Nah, sesuatu yang tentunya kalau manusia sekarang, siapa yang mampu itu? Tapi kemampuan yang luar biasa. Tapi kemudian Allah teruskan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Nah, kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai ibarat berkata orang-orang atau berkata seorang yang dia di sisinya memiliki ilmu dari Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa orang ini, tapi menyebutkan bahwa orang-orang berilmu. Orang ini memiliki ilmu. Apa ucapan orang ini? Wahai Sulaiman, kurang lebih ya terjemahannya, aku mampu untuk mendatangkan kepada engkau hingga sana ini sebelum berkedip katamu sudah datang. Disebutkan oleh para ulama, ayat ini indalla ala syai, dalla ala fadlil ilm wa ahlihi. Ayat ini pada hakikatnya, kalau kita mau mengambil sebuah kesimpulan istimbat hukum, maka ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan berbeda. Karena yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibarat yang dibawa, gitu. Bukan disebutkan siapa namanya, tentang amalan-amalan yang lainnya, tetapi disebutkan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dengan ilmu mampu mengalahkan jin. Dengan ilmu mampu mengalahkan malaikat. Bagaimana kita Adam tadi? Dengan ilmu kita mengetahui bersama anjing, maaf-maaf saja, ini hewan termasuk hewan najis, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat," dalam riwayat yang disebutkan ulahuna bitturab. Apabila ada seekor anjing yang menjilat di bejana salah satu dari kalian, maka bejana tadi itu hendaknya dicuci 7 kali. Dalam salah satu cuciannya itu dicampur dengan tanah, menunjukkan najisnya yang dimiliki oleh anjing atau air liur anjing ini najis yang disebut para ulama istilahnya mughallab. Apa? Najis yang betul-betul najis. Kami tahu najis ini anjing, ya, hewannya najis. Anjing ini pula yang di mana Rasulullah SAW mengatakan maniktana akalban gairab kalbi masya atau kalbi harsin nafasa min ujurihi kulla yaumin kira. Al-Qamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing pertanian, kecuali anjing untuk ternak, menjaga hewan ternak, maka pahalanya setiap hari berkurang sebesar kirat. Kirat adalah sebesar gunung yang besar, sebesar gunung Uhud. Di sini juga kita mengetahui terlarangnya seseorang memelihara anjing tanpa ada kebutuhan. Ya, karena kalau kita memelihara anjing berkurang pahala. Kita ini sementara butuh pahala. Tapi sebab anjing itu setiap harinya pahala kita berkurang sebanyak gunung yang besar. Saya ini anjing. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an menyebutkan yas'alunaka madza uhilla lahum, ya Muhammad, mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakan wahai Muhammad, dihalalkan bagi mereka, bagi kalian, yaitu segala sesuatu yang thayyibat, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang baik. Wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru isma'Allah 'alaihi. Ketika ditanya apa yang halal, segala sesuatu yang sifatnya baik, suci, dan juga apa-apa yang kalian ajarkan. Minal jawarihi, dari hewan-hewan yang bisa untuk berburu, menangkap, dari apa-apa yang kalian ajarkan dari hewan-hewan tersebut, di antara anjing pemburu. Nah, kemudian Allah katakan, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum," maka silakan kalian makan dari apa-apa yang anjing tersebut tangkap buat kalian. Dan sebut nama Allah SWT ketika melepas. Baik, Kita perhatikan ayat ini ya ikhwan. Anjing yang asalnya tadi hewan yang najis, bukan hanya sekedar najis, najisnya pun najis kelas berat. Ya, kalau kita pelihara berkurang. Ternyata kalau anjing tersebut anjing terlatih, ya, anjing yang memiliki ilmu, ternyata berbeda hukumnya. Allah Subhanahu wa Taala menghalalkan buruan mereka, tangkapan mereka. Yang berikutnya Allah mempersilahkan untuk kita memakan buruan dan tangkapan mereka. Kita mengetahui ya, anjing ketika berburu menangkap hewan buruan, bagaimana? Tentunya sama juga dengan digigit, ya kan? Cakap digigit, ya tentunya jelas. Gigitan tersebut mengandung antibiotik. Tapi yang kita perhatikan sekarang, dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan untuk dicuci. Tapi Allah katakan, fakulu mimam saknale, wasturus molare. Silahkan makan apa-apa yang anjing-anjing tersebut tangkap bagi kalian. Tidak ada perintah untuk mensucikan dahulu. Dan di mana kalau seandainya hal tersebut harus, niscaya Allah akan jelaskan, atau Rasul alaihi salatu wasallam akan jelaskan. Tapi dia, kita boleh. Anjing yang semula menjadi hewan yang najis, anjing yang semula apabila kita pelihara tanpa alasan berkurang pahala kita, tetapi kalau anjing tersebut anjing yang berilmu, anjing yang terlatih, hilang itu semua kejelekan yang terangkat saja. Nah, tidak perlu kita mencuci, langsung kita boleh makannya seperti itu. Dan hari tadi diperkecualikan siapa? Anjing yang untuk pertanian, anjing untuk menjaga hewan ternak. Jadi diperkecualikan. Jenis anjing apa ini? Terlatih, berilmu. Coba. Betapa luar biasanya keutamaan ilmu mencakup manusia, manusia bahkan hewan sekelas yang menurut kita dan memang benar ini teranggap hewan najis. Jadi, hobi. Ternyata kalau berilmu, tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau diangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan ini berlaku pada seluruh perkara. Orang kalau mau sukses di dunia, bagaimana caranya? Belajar dulu. Entah dokter, entah berdagang, entah bertani, insinyur. Bagaimana mereka mampu untuk luar biasa dalam masing-masing disiplin ilmu? Nah, apakah begitu saja? Atau karena mereka sudah menguasai dahulu, berilmu dahulu tentang disiplin ilmu? Nah, jadi apa lebih pengetahuan ini? Sehingga dari sini kita mengetahui ketika ilmu ini seperti ini, luar biasa seperti ini, maka tiada lain dan tiada bukan untuk kemudian kita terus. Jangan enggan, jangan malas untuk terus berilmu. Dan jangan ada mentalitas. Ya, Ustaz Anas sudah berumur, sudah tua, sudah terlambat untuk mungkin sudah kita mengucapkan ini sudah saat ini anak-anak pokoknya anak berusaha didik jangan seperti anak seperti itu ya ada kalau kita katakan tiada kata terlambat kalau untuk berilmu kita mengetahui salah seorang imam dari kalangan kaum muslimin imam ahlus sunnah wal jamaah di zaman sekarang karena kalau mungkin anak bawakan kisah dari ulama yang terdahulu ya mungkin oh ya itu mereka tapi zaman sekarang sudah lebih tidak. Siapa yang tidak mengenal dari kalangan ahlus sunnah Syekh Mukbil Al-Wadi rahimahullah. Nah, seorang imam besar, seorang ulama besar di zaman sekarang. Nah, Bisa dibilang beliau termasuk ulama yang memulai menuntut ilmu di usia yang sudah bukan usia dini lagi, sudah di usia berumur. Nah, kita mengetahui apa pekerjaan Syekh Mukbil ketika belum jadi penuntut ilmu. Seorang penjaga gedung, kalau bahasa sekarang security di sebuah gedung. Artinya berarti sudah orang dewasa, ya kan? Kemudian ketika dalam perjalanannya Allah berikan taufik dan Allah menginginkan, nah, membuka kitab tauhid yang dengannya akhirnya masuk ke kitab ilmu. Akhirnya beliau mulai belajar dan belajar, kemudian belajar. Coba kita lihat, usia dewasa. Nah, sebelumnya security, petugas keamanan, jaga gedung. Tapi kemudian dengan sebab ilmu Allah tinggikan derajatnya. Tidak ada kata terlambat. Satu hal lagi yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, ya ikhwan. Kita sudah tahu kisah bersama bagaimana, atau kita sudah tahu bersama bagaimana kisah pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang kita mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu seorang yang dengan kehendak Allah, dengan hikmah yang luar biasa, Allah memang sengaja jadikan beliau sebagai seorang yang ummi, jadi seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menghitung. Ketika di Gua Hira datang wahyu pertama kali, datang Jibril pertama kali, sebelumnya diketahui oleh Rasulullah SAW mendekap beliau. Apa yang Jibril katakan kepada Rasulullah SAW? Iqra, baca. Karena Rasulullah SAW seorang yang buta huruf, sembari dekap seperti itu, maha Nabi Qoreh. Dijawab oleh Rasulullah SAW, aku bukan seorang yang bisa membaca. Diulangi lagi oleh Jibril, Iqra, baca. Maha Nabi Qoreh, aku bukan seorang yang bisa membaca. Diulangi lagi sampai dengan Iqra, baca. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang sama, maha Nabi Qoreh, aku bukan seorang yang bisa membaca. Baru kemudian Jibril membawakan wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana al-qalam. Nah, 5 ayat yang ada dalam surat Al-Alaq. Dari sini kita mengetahui, coba perhatikan. Ayat pertama, wahyu pertama yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam berbicara tentang apa? Hal-hal yang menjadi wasilah atau sarana seseorang mampu menuntut ilmu. Sarana-sarana kita menuntut ilmu apa? Membaca. Sarana kita menuntut ilmu apa? Menulis. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya pertama kali ayat yang turun. Iqra. Dalam kondisi Rasulullah alaihi wasallam tidak bisa membaca, ternyata Allah perintahkan untuk membaca. Nah, al-qalam alladzi 'allama bil qalam, yang di mana Allah mengajarkan manusia dengan qalam. Ayat pertama atau wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Berarti semua ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kita mengetahui tauhid, yang di mana ini adalah puncak atau perintah tertinggi dari agama Islam. Ya, perkara yang paling Allah tekankan dalam agama ini, mana kita bisa mengetahui tauhid kecuali dengan ilmu. Tidak mengherankan Allah mulai kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menguasai ilmu. Iqra. Diulang lagi dikit. Iqra. Ayat-ayat pertama yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang ilmu, bagaimana kita memperoleh ilmu. Barakallahu fikum ikhwan, sehingga ini pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Keutamaan yang luar biasa. Nah, ini suatu nikmat Allah berikan kepada manusia. Tidak menyerankan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan, di sini kebaikan dengan nakirah dalam bahasa Arab di dalam konteks syarat atau konteksnya persyaratan. Disebutkan para ulama nakirah idza ja'at fi syarat ta'um, menyeluruh umum sifatnya. Maka di sini ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan sifatnya umum. Ya, entah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, kebaikan apa saja. Yufaqihhu fiddin. Allah akan faqihkan seseorang tersebut dalam ilmu agama. Artinya, kebalikannya. Nah, ini juga sebagai bahan untuk diri kita introspeksi, terus mawas diri. Kata para ulama disebutkan, berarti kebalikannya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada seseorang, tidak jadikan dia itu paham dalam agama. Dia tidak jadikan faqih tentang permasalahan agama, enggak tahu ahkam. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat kebaikan dari Allah, ini syarat. Nah, kita belajar, terus belajar dan belajar. Karena ini syarat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Allah ketika menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan faqihkan, Allah akan jadi orang itu terus bertambah paham tentang ilmu, paham tentang ilmu, terus bertambah ilmunya fid din, dalam perkara agama, bukan ilmu dunia. Padahal kebaikan yang dicabut dunia dan akhirat, tetapi syaratnya Allah akan jadikan orang tersebut faqih, paham tentang ilmu agama. Sehingga hal-hal seperti ini, untuk kemudian salah satu tanda kita bersyukur, ya, kita berbuat. Ya, syukur itu sedikit terbedakan dengan pujian, yaitu alhamdulillah dari beberapa perkara. Kalau kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, ini dalam beberapa kondisi berbeda dengan syukur. Terkadang ujian ini lebih luas cakupannya. Tapi di sisi-sisi yang lain, syukur ini lebih luas. Sehingga untuk kita ketahui bahwa tidak melulu orang yang memuji Allah kemudian dia sebagai orang yang bersyukur. Belum tentu. Apa itu perbedaannya? Kalau pujian kepada Allah, tahmid, kita muji Allah, dengan ucapan kita alhamdulillah, ini kita ucapkan dalam segala kondisi. Entah kita mendapatkan nikmat, atau kita dalam keadaan susah, tetap kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sakit, yang lainnya disunahkan untuk kita mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam kondisi apapun. Nah, tapi kalau syukur itu terbatas hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, ini syukur. Tapi kalau ujian tahmid, sudah entah kita sakit, entah kita enaknya mendapat rezeki, entah kita dalam kondisi sempit atau luas, senantiasa Allah ini zat yang memang berhak untuk dipuji dalam kondisi apapun. Tapi Allah syukur hanya ketika dapat nikmat. Tetapi di sisi lain, syukur ini lebih luas. Dari siapa? Ketika kita bersyukur, alat untuk kita bersyukur ini cakupannya mencakup hati. Ketika kita bersyukur kepada Allah, hati kita pun mengakui. Yang kedua, lisan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, lisan kita pun mengucapkannya, ya, tidak mengingkarinya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, amalan jawari, anggota tubuh yang tampak ini, itu pun juga berbuah, beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra." Berbuatlah wahai keluarga Dawud, yaitu Nabi Dawud dan keluarganya, beramallah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beramal ini juga salah satu cara kita bersyukur. Berbeda dengan pujian. Kalau pujian itu hanya melalui lisan. Sebagian ulama menyebutkan lisan dan hati, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Kalau syukur itu harus dengan perbuatan. Maka kalau kita mau bersyukur atas nikmat apa saja, berbuat. Kita bersyukur nikmat iman, ya tunjukkan kalau memang kita ini bersyukur. Dan kita beramal saleh, dan kita taat pada Allah. Kita mengingkari kemaksiatan, kita menjauhi kemaksiatan. Ketika kita bersyukur pula mendapatkan nikmat ilmu, dapat hadir di majelis-majelis ilmu yang di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tentang utama ilmu. Majtama'a qaumun yadhkurunallah. Tidaklah suatu kaum berkumpul yadhkurunallah, menyebut-nyebut Allah, mempelajari ilmu Allah, illa nada munadin minas sama, kecuali ada penyeru dari langit yang mengatakan kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Nah, artinya barang siapa yang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu agama, yuriduna bidzalika wajah Allah, mereka niatnya datang untuk mencari wajah Allah, ikhlas. Ini syarat utama, ya Pak, ini yang paling penting. Tentunya datang ke majelis ilmu niatnya apa? Ikhlas, mencari wajah Allah. Kecuali ada malaikat yang mengatakan ketika selesai dari majelis tersebut, kum, bangkit kalian, selesai, tinggalkan majelis tersebut dalam keadaan maghfuran lakum, kalian diampuni. Nah, sesungguhnya kejelekan-kejelekan kalian telah terhapus dengan secara. Ini pentingnya kita ketika kita hadir dalam seluruh ibadah, termasuk diantaranya ibadah menuntut ilmu, datang di halaman ilmu, kita hadirkan rasa ikhlas untuk apa kita hadirkan. Coba kita setiap datang di halaman ilmu, kita hadirkan perasaan ini, malaikat mendoakan, bahkan menyebutkan bangkit kalian setelah itu dalam kondisi kalian telah diampuni. Nah, setan ilmu yang menindas kita, sayiat kita telah dihapus, diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Nah, biasa. Selesai kita bermajlis ini, apabila niatnya kita ikhlas, lillahi ta'ala, hapus, terhapus kejelekan kita, diganti pahala yang luar biasa, dosa-dosa kita dihapus. Luar biasa. Nikmat. Yang benar tadi, tunjukkan kalau kita memang bersyukur atas nikmat ini. Apa yang telah kita ketahui, ilmu yang telah kita ketahui, kita amalkan. Nah, sehingga dari situ diharapkan tadi, terus bersyukur dan bersyukur. Nikmat demi nikmat akan datang, terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Walaupun tentunya kita ketahui, ketika manusia mendapatkan nikmat yang seperti ini, ya jangan terlupakan, ada musuh-musuh yang tidak rela untuk kita mendapatkan nikmat itu. Dan terakhir syaitan. Ya, makanya syaitan terus akan berusaha menghalangi manusia. Nah, entah dengan iming-iming dunia, entah dengan iming-iming kekurangan ekonomi, entah dengan iming-iming masih bisa nanti di waktu yang lain, kesempatan yang lain. Maka perlu kita ketahui bahwa nikmat yang besar ini jangankan untuk urusan agama. Kan ujung-ujungnya kita ini berbuat untuk urusan agama dalam rangka mencari apa? Surga Allah, kan seperti itu ya. Kenikmatan yang tiada tara, luar biasa. Maka jangan dibayangkan nikmat ini ya tentunya kita dapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, dengan nyaman, ya gitu. Manusia begitu cerdas dan begitu pintar serta paham kalau urusannya materi dan dunia. Nah, buktinya mereka mau sukses dunia luar biasa. Mau berkorban, mau bercapek-capek, bersusah-susah, keluar uang. Coba sekarang biaya pendidikan, ilmu dunia. Berapa kita hitung kalau mulai dari SD, itu kalau mulai SD, kalau sebelumnya TK, apalagi sekarang ada PAUD, ya. Berapa coba? Sampai SMP, sampai SMA, biaya masuk pendaftaran, SPP, beli buku, masuk kemudian universitas, yang ini mau jadi dokter spesial, yang ini mau jadi insinyur, yang ini mau jadi yang lainnya semua. Luar biasa, sama berkorban. Coba berapa tahun belajar dalam rangka dunia? Maka perlu kita ketahui, sama. Padahal dunia itu ya berapa sih? Kenikmatannya mau berapa? Materi itu mau berapa? 10 juta? 20? 1 miliar? 1 triliun? 1000 triliun? Sudah itu. Mau dunia dan seisinya? Ujung-ujungnya kan gitu. Orang yang paling sukses di dunia, ya sudah, anggap dia bisa menguasai dunia semuanya. Kan itu sudah, mentoknya itu. Sementara jannah, kata Rasulullah SAW, satu amalan saja, belum mewakili nikmat jannah yang lainnya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat itu suatu amalan yang ringan, betul. Dua rakaat sebelum kita melakukan salat subuh, kata Rasulullah SAW, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini contoh kecilnya. Tapi mengapa dalam urusan dunia yang pada ikatnya seperti itu? Paling orang dapat berapa rata-ratanya? Mau untuk berkorban, mau untuk bercapainya. Sementara dalam rangka jannah, dalam rangka surga, orang hanya mengharapkan rahmat Allah. Allah akan maha pengampun, Allah akan maha. Nah, Ar-Rabbalai kita sudah mengingatkan memang dalam permasalahan ini. Khufatil jannah bil makari, wa khufatil nar bi syahawat. Surga itu memang dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang pada hakikatnya berlawanan dengan tabiat manusia. Dan an-nar, neraka, itu dikelilingi dengan syahwat. Nah, makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu pada hakikatnya penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Dosen itu ada orang kafir kiri, sementara itu ada orang muslim, kekayaannya luar biasa. Terserah, mau kekayaannya bagaimana banyaknya orang muslim tersebut, mau sekiranya orang kafir tersebut, kalau memang seorang mukmin yang sejati, muslim sejati, dia akan dipenuhi dengan sekian banyak Tuhan. Gak boleh minum khamr, gak boleh berzina, gak boleh riba, gak boleh melihat wanita kalau bagaimana lelaki. Celangan harus di atas mata kaki. Harus sholat lima waktu di masjid. Sekian banyak atur dalam agama. Kafir, sekira-kiranya dia, silakan mau apa saja. Nah, berzina silakan. Minum-minuman keras, itu orang kafir. Nah, sehingga harga dari sebuah kenikmatan yang hakiki pun mahal. Disebutkan oleh Yahya Ibn Abi Kathir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. ilmu, yang dimana ilmu inilah yang pada hakikatnya mengantarkan kita kepada jannah, ilmu yang disertai dengan amalan saleh, yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berarti apa yang menempuh suatu perjalanan, berarti apa yang menempuh suatu usaha, yang dengan perjalanan usaha ini dia dalam rangka mencari ilmu, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya apa? Surga. Baik, kata Yahya bin Abu Katsir, ilmu ini yang seperti ini yang sifatnya adalah mengantarkan kita kepada surga, tidak akan saya dapat dengan rahabul jisam, dengan jasad yang nyaman, yang enak. Ya itu ada korban. Nah, itu harus berkorban. Bagaimana para salaf dalam mencari ilmu? Tadi sudah kita dengar bersama, seorang Jabir hanya satu hadis mau untuk berusaha payah menempuh perjalanan sebulan. Itu dari nanya ikhwan, tidak mudah. Coba bersendirian sebulan, coba untuk sekarang naik di Gurun Pasir naik unta di Gurun Pasir sendirian. Sekarang Masya Allah, kalau sekarang ada restoran di tengah perjalanan, naik bis, naik pesawat, minimalnya naik kereta ekonomi, bis pun sudah kursinya apa? Kursi sofa. Jabir, zaman dahulu. Nah, menempuh Gurun Pasir, tidak ada restoran, tidak ada apa-apa. Risikonya nyawa juga. Kalau orang tersesat, kalau kita sekarang tinggal buka GPS, keliru jalan, Google Map. Nah, tapi akhirnya memang ilmu mereka barokah, barokah murni. Nah, sebagiannya kehabisan bekal di tengah jalan, kehabisan air. Sudah, kondisi ini seperti itu. Mau apa lagi? Akhirnya air kencingnya diminum. Bukan karena dia suka, bukan karena dia pingin. Tidak ada lagi. Tapi luar biasa. Akhirnya yang mereka dapat, ilmu yang mereka dapat itu betul barokah. Nah, luar biasa. Kita sekarang mau buka 1000 hadis, tinggal pencet keluar semuanya. Nah, ini akhirnya kan datangnya 1000 ya, keluarnya langsung 1000 juga. Nah, begitu ya ikhwan. Inilah ini. Yang dimana kalau kita bersungguh-sungguh, Allah tidak akan nyanyikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, lanahdiyanahum subulana. Kami akan sesatkan, kami akan berikan dia hidayah untuk mendapatkan jalan-jalan kami. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wattaqullaha wa ya'limukum." Syaratnya menuntut ilmu, syaratnya agar Allah memberikan ilmu kepada kita, at-taqwa. Karena ini Allah mengatakan, memerintahkan, wattaqullah. Kalau kalian bertakwa, bertakwalah kalian, maka hasilnya, yu'allimukumullah. Allah akan memberikan mereka ilmu. Sehingga takwa menjadi salah satu syarat untuk kita mendapat ilmu. Dan yang perlu kita perhatikan, ya ikhwan, bukan yang dimaksud kita mencari ilmu itu semata-mata kita punya maklumat, hafal hadis, hafal faedah, ayat. Kalau sekedar seperti ini, hanya ini saja, orang-orang mustasyrikin, orientalis, ya, itu mampu menulis. Sekarang di zaman sekarang luar biasa gampang, tapi ketika di zaman dahulu untuk kita mencari sebuah hadis, diriwayatkan siapa, hadis nomor berapa, ayat di mana, itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, tapi mereka orang-orang kafir, ya, bahkan sebelum orang kafir, pelaku maksiat, pelaku bid'ah pun, kalau sekedar mengumpulkan ilmu mereka mampu. Berapa banyak di kalangan orang-orang seperti itu hafalan Quran. Ini kita tidak berbicara tentang orang muslim yang bermaksiat atau bid'ah dan yang lain, tidak ya. orang kafir. Ada yang hafal Al-Quran dalam rangka mereka untuk mencari-cari kelemahan Islam. Menulis kitab berjilid-jilid, kitab tentang fahrah, tentang daftar, kalau kita ingin mencari hadis dengan lafaz seperti ini, oh di Bukhari dan Bukhari Muslim, berjilid-jilid, luar biasa. Ribuan hadis yang ada di situ. Ini kalau permasalahannya mengumpul ilmu, tapi kan seperti ini yang kita minta. Buat sebatas ini yang kita harapkan. Tapi sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang nanti membantu dari akhirat, bukan ilmu yang akhirnya jadi bumerang bagi kita. Nah, barokah itu ikhwan, kata waktu sudah datang. Masih ada berapa? Jelas tiga. Baik, sampai sini kalau mau ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Iktiraf binikmatillah at-tahadduts. Bagaimana mengaplikasikan atau merealisasikan iktiraf binikmatillah itu? Kita mengakui nikmat-nikmat Allah. Yang pertama ya tentunya setiap nikmat yang kita dapat itu jangan lupa bahwa semua datangnya dari Allah. Jangan kemudian kita menyandarkan nikmat ini, mengidofahkannya kepada selain Allah. Nah, akui. Jangan kita merasa kita mendapatkan nikmat, misalnya harta, rezeki luar biasa, dagang kita sukses. Jangan kemudian ada yang merasa ini karena kemampuan, kehebatan dalam berbisnis dan yang lain-lain. Uletnya dia ketahui. Salah satu cara iktiraf binikmatillah, semua yang terjadi. Jangan seperti Korun, ya. Nah, ini salah satu merealisasikan bahwa kita ini mengakui bahwa ini nikmat dari Allah. Jangan lupakan zat yang pada hakikatnya dialah yang memberikan nikmat ini. Adapun tahadduts ya dengan kita menyampaikan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau, sampaikanlah ucapan dengan apa-apa saja. Ketika kita mendapat nikmat entah dunia atau nikmat duniawi atau ukhrawi, nikmat iman, sampaikan alhamdulillah kita masih beri Allah beri nikmat taufik, alhamdulillah Allah masih beri kita iman, seperti itu. Kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah kita sebutkan ucapan dapat rezeki dari Allah. Jika kita mampu menghafal Al-Quran selesai, kita sebutkan dengan memuji, ya sudah selesai menghafal Quran, alhamdulillah Allah beri nikmat kepada saya. Yang ini membedakan untuk kemudian kita sombong atau tidak. Kalau takabur sombong dalam rangka merendahkan manusia, tapi kalau ini mengucapkan nikmat Allah dalam rangka bersyukur, ini tidak ada masalah. Syekh Al-Albani sering ya dalam beberapa kitabnya menyebutkan tentang apa yang beliau dapatkan, kemudian menyandarkan kepada Allah SWT. Itu gitu, Mas. Nah, baru begitu. Ayo. Baik. Nah. Najis. Nah. Ya kan gimana kalau memang sehari-hari kita bersama dengan anjing tersebut. Nah, makanya tadi yang hadis tadi, barang siapa yang memelihara ya selain dari tadi anjing-anjing terlatih berkurang pahalanya, maka ketika anjing terlatih tidak ada masalah. Yang bagaimana kita memelihara berjauhan gitu ya, pasti akan ada apa itu interaksi dan yang lain. Insya Allah ma'adzurannya tidak ada masalah. Yang iya betul, anjing pelacak atau yang lain. Betul. Nah, dan telah difatwakan oleh yang para ulama tentang bolehnya. Ya, otomatis ketika melatih, ya tentu kita akan berinteraksi, banyak bersentuhan yang lain. Ini insya Allah tidak mengapa. Iya, tentunya. Kalau tidak ada niatan, ya tadi akhirnya masuk dalam hadis yang tadi. Ya, nggak butuh dengan kita. Kita bukan seorang petani, bukan seorang peternak, bukan seorang yang berburu, bukan polisi yang butuh tadi. Sekedar senang, suka anjingnya lucu, misalnya bentuknya bagus. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau yang pernah ke Saudi berbatasan dengan negeri-negeri lain, itu di perbatasannya pasti akan ada anjing pelacak oleh polisi-polisi. Sebagian risih, karena kita naik bis misalnya masuk Saudi, kita suruh turun, kemudian masuk itu polisi beserta anjing pelacaknya mencium bangku. Nah, sebagian, aduh gimana ini? Sudah. Nah, dan para ulama telah berfatwa tentang hal ini. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin pertemuan ini yang pertama kali, mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Ini jamnya aja jam ya? Kurang lebih 2 menit atau 3 menit lagi sudah waktu adzan, mungkin kita persiapkan untuk sholat. Makana minal sawab, fa minal maywahdan, fa makana minal khatab, fa jini wa minal syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.